بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni. Kita masih dalam pembahasan tayammum, yakni thaharah sebagai pengganti wudhu atau mandi menggunakan air. Dan poin yang paling akhir yang kita bahas tentang bagaimana seandainya seseorang yang memiliki air, kalau dia pakai untuk berwudu, maka tidak sempurna wudunya, tidak cukup untuk semua anggota wudunya. Apakah dia langsung bertayamum atau dia berwudu sampai menyelesaikan atau menghabiskan airnya, kemudian selanjutnya dia bertayamum? Di sini ikhtilaf para ulama. Sebagian pendapat ada yang menyatakan langsung bertayamum, sebagian berpendapat langsung bertayamum, kemudian pendapat yang lainnya berwudu menggunakan air yang ada, kemudian sisa dari anggota wudunya dia bertayamum, berdalil dengan fattaqullaha mastata'tum. Ini khonifidina azakumullah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Jadi kalau seseorang diperkirakan air yang dia punyai tidak mencukupi sampai membasuh kakinya untuk berwudu, maka dia gunakan air itu secukupnya, yakni sampai habis, sesampainya membasuh apa itu diselesaikan. Nah, kalau kira-kira hanya bisa sampai membasuh kepala, dipakai sampai membasuh kepala, kemudian sisanya telinganya, kakinya, anggota wudu yang tidak kebagian air, dia ganti dengan tayamum. Nah, bukan kemudian dia mengambil debu dan disapkan di telinga dan kakinya, tapi dia sesuai bertayamum sebagaimana biasanya. Ini khawani kudina azakumullah. Ini mazhabnya Imam Ahmad yang disebut oleh muallif rahimahullah ta'ala. Nah, ini juga pendapatnya Ibnu Hazm, dan juga salah satu pendapat dari kaulnya Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, pendapat yang lainnya khani bidina azakumullah yang tadi disebutkan bahwasanya langsung bertayamum, kalau diperkirakan air yang dipakai itu tidak cukup, nah, enggak sampai selesai wudunya, langsung bertayamum. Ini pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, nah, dan jamaah minas salaf. Karena mereka menyatakan tidak boleh menggabungkan antara dua thaharah. Thaharah menggunakan air, yakni wudu, dan thaharah menggunakan debu, yakni tayamum. Nah, sehingga tatkala perkiraan air itu enggak akan cukup sampai selesai wudunya, langsung dia bertayamum. Baik, ini qaulina jazakumullah. Nah, dan pendapat yang rajih wallahu a'lam bissawab. Baik, pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, nah, pendapatnya para ulama minas salaf, tatkala air itu tidak cukup untuk wudu sampai selesai, maka langsung bertayamum. Nah, Nah, langsung bertayamum. Baik. Tatkala seseorang airnya itu tidak mencukupi sampai selesai, maka dia dianggap tidak mendapatkan air. Nah, karena ikhwanifidina azakumullah, pendapat yang pertama yang berpendapat menggabungkan antara wudu dengan tayamum, itu berpendapat, nah, kalau seseorang itu masih mendapatkan air, maka dia tidak boleh bertayamum. Karena syarat tayamum yang sudah kita lewati, tidak adanya air. Kalau seorang masih memiliki air yang bisa mencukupi separuh dari anggota wudunya, maka dia tidak dikatakan orang yang tidak mendapatkan air. Maka dia haruskan dulu airnya baru bertayamum untuk membuktikan dia itu adil, nah, orang yang tidak mendapatkan air. Ini qanifidina azakumullah. Baik. Kemudian beliau sebutkan rahimahullah. Nah, dalil yang dipakai oleh mazhab yang pertama yang menyatakan menggabungkan antara thaharah dan tayamum, yakni menggabungkan antara berwudu dengan tayamum, sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang terluka kepalanya, kemudian ikhtilah, kemudian saya bermimpi dan mengeluarkan air mani, yang kemudian baik naam dia mandi karena ada luka di kepalanya, dia memaksakan mandi dan kemudian meninggal. Nah, maka Rasulullah SAW menyebutkan cukuplah dia bertayamum, nah, kemudian mengikat lukanya dan mengusapnya dengan air. Nah, di dalam hadis itu disebutkan tayamum dan berwudu. Baik, tetapi hadis yang diriwayatkan hadisnya dhaif sanad Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, sehingga qanifidina azakumullah, sebagaimana kita sebutkan, tatkala air tidak mencukupi sampai akhir, maka langsung bertayamum. Baik. Qala rahimahullah, wa man juriha tayammama lahu wa ghassala al-baqi. Barang siapa yang terluka, nah, ada luka di bagian anggota wudunya. Ini berbicara kalau luka itu di bagian wudunya. Tidak berbicara kalau luka itu yang bukan anggota wudu. Nah, luka di badannya misalnya yang tidak harus dibasuh tatkala wudu. Kecuali qanifidina azakumullah yang dia berkewajiban untuk mandi janabah. Karena mandi janabah itu semua anggota tubuh yang terkena air. Nah, maka dimanapun lukanya, maka termasuk dalam kategori ini. Nah, waman juriha, barang siapa yang terluka, tayamum. Kemudian dia tayamum, bertayamum. Nah, waghassala al-baqi. Dan dia mencuci anggota tubuh yang lainnya. Jadi sama ini baik menggabungkan antara mandi dengan tayamum. Nah, menggunakan air dan menggunakan debu. Baik, dua perkara dijalankan. Nah, qanifidina azakumullah, ikhtilafnya para ulama dalam masalah ini sebagaimana ikhtilafnya para ulama dalam masalah yang tadi. Nah, kalau memiliki air yang tidak cukup sampai selesai digunakan wudu. Sama ini, kalau seorang terluka, ada luka, yang luka itu tidak boleh terkena air. Nah, kalau luka itu boleh terkena air, tidak ada masalah. Dia mandi atau wudu. Masalahnya sekarang luka itu tidak boleh terkena air. Nah, maka sebagian pendapat para ulama, baik, maka dia mandi, nah, atau dia wudu, bagian lukanya tidak perlu untuk dibasuh, tapi diganti dengan tayamum. Nah, mana tayamum? Bukan kemudian lukanya yang kemudian dikasih debu, tapi dia bertayamum dan mandi. Nah, qanifidina azakumullah, baik. Kalau disebutkan di sini tayamum lahu wa ghassala al-baqi. Nah, tayamum duluan, nah, kemudian mencuci anggota yang lainnya. Kalau dia wudu berarti anggota wudu. Nah, kalau dia mandi berarti semuanya yang tidak terluka. Ini yang paling fitna azakumullah. Baik. Kemudian yang paling fitna azakumullah dalam masalah ini tentang bagaimana yang harus diperbuat seseorang tatkala memiliki luka. Apakah dia sebagaimana pendapatnya mu'alif menggabungkan dua tohara, mandi dan bertayamum, atau wudu dan bertayamum, atau dia langsung bertayamum? Nah, panifidina azakumullah, ini sekali lagi yang tadi disebutkan ikhtilafnya para ulama sebagaimana pembahasan bab yang sebelumnya. Nah, tentang masalah seorang yang tidak mencukupi air untuk berwudu atau untuk mandi. Maka ikhwan fillah azakumullah, baik, sebagaimana disebutkan Abu Hanifah, Imam Malik, nah, berpendapat langsung bertayamum. Pendapat Imam Ahmad, baik, dan juga pendapat yang lain dari Imam Syafi'i menggabungkan keduanya. Menggabungkan keduanya. Nah, ini dua pendapat yang tadi dinukilkan. Baik. Sehingga panitia Rasulullah bisa pula sebagaimana disebutkan dalam Mazmur Sathul Muhadzab. Seseorang itu dilihat lukanya. Mana yang lebih mayoritas antara lukanya dengan anggota tubuh yang sehat, yang tidak luka. Nah, jadi misalnya seseorang mau berwudu, nah, dan dia terluka. Bagian lukanya dengan bagian yang tidak terluka dari anggota wudu, mana yang lebih besar, mana yang lebih banyak? Nah, kalau sekiranya baik lukanya itu hanya sedikit, nah, hanya berapa persen dari anggota wudunya, maka dia berwudu. Dia berwudu dan bagian lukanya tidak dikenai air. Nah, bagian lukanya tidak dikenai air. Nah, terus bagaimana lukanya? Dibiarkan. Nah, ini sebagai pendapatnya Salman rahimahullah. Karena tidak disyariatkan baik mengusap di atas luka. Karena hadisnya dhaif. Nah, maka dia biarkan. Baik. Kalau ternyata kebalikannya, luka itu lebih besar, mayoritas anggota tubuhnya terluka. Yang selamat dari luka bagian anggota wudunya dan anggota mandinya misalnya, persentasenya sangat kecil, lebih banyak yang luka. Kalau lebih banyak yang luka tentunya langsung bertayamum, nah, enggak mungkin dia mandi. Jadi dilihat mana yang lebih banyak lukanya atau bagian yang sehatnya. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Nah, sehingga sebagaimana tadi yang disebutkan, seandainya baik lukanya itu lebih banyak mayoritas langsung seorang bertayamum. Nah, lukanya cuma sedikit misalnya dibandingkan anggota tubuh yang sehat, baik, maka dia wudu. Berwudu, nah, dan dibiarkan bagian yang terluka. Nah, dan dibiarkan bagian yang terluka. Atau panitia Rasulullah pendapat yang lainnya, tak kalau luka itu terbungkus dengan perban, maka dia usap di atas perbannya. Nah, ini kalau baik lukanya itu tidak begitu banyak dibandingkan anggota tubuh yang sehat. Baik, ini panitia Rasulullah. Nah, qala rahimahullah. Kemudian beliau sebutkan, wajibu talabul ma, dan wajib untuk mencari air sebelum bertayamum. Sebelum bertayamum, baik, wajib untuk mencari air. Nah, sekali fidina azakumullah, bertayamum itu bukan hanya untuk pengganti wudu yang wajib. Wudu yang wajib yakni untuk menjalankan salat wajib, salat fardu. Tapi bisa pula berwudu itu untuk menjalankan amalan-amalan sunnah. Bertayamum maksudnya bisa pula dijalankan menjalankan amalan-amalan sunnah. Misalnya seorang mau qiraatul Quran, kalau kemudian dia berhadas, hadas kecil, karena makruh hukumnya, hadas kecil kemudian dia qiraatul Quran, dan dia tidak mendapati air, maka dia bertayamum. Dia bertayamum kemudian dia membaca Al-Quran. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW tatkala sedang kencing, ada sahabat yang lewat kemudian memberikan salam kepada Rasulullah, beliau tidak jawab. Selesai kencing dan dia bertayamum, nah tidak beliau jawab salamnya. Menunjukkan ikhwani fi din Allah, bahwa tayamum tidak hanya untuk ibadah-ibadah yang wajib hukumnya, tapi juga ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, dan sebelum seorang itu memutuskan untuk tayamum, baik, maka dia memiliki kewajiban untuk mencari air. Ini bagi orang-orang yang tayamum karena tidak ada air. Tapi kalau orang yang tayamum karena sakit, nah, wa in kuntum mardha, karena sakit dia harus tayamum. Baik, ini enggak perlu untuk nyari air karena sakit ya, ilahnya sakit, bukan ilahnya enggak ada air. Tapi kalau seorang harus bertayamum karena enggak ada air, maka dia harus mencari air dulu. Nah, yang namanya baik faqidul ma, orang yang tidak mendapatkan air itu didahului dengan mencari air. Ada upaya untuk mencari air sampai batas berapa kilometer, nah, yang dia harus keliling untuk mencari air. Maka beliau sebutkan rahimahullah di rahlihi, di jamaahnya, di kampungnya, nah, di sekitar kampungnya, baik, kira-kira ada yang masih memiliki persediaan air atau tidak. Nah, ini khonifidina azakumullah. Dan dijelaskan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kewajiban mencari air sebelum memutuskan untuk bertayamum, kata beliau, fa idza kana ya'lamu annahu la ma'a fihi, kalau dia tahu di sekitar kampungnya itu tidak ada air, ya. Kalau dia yakin di sekitar jamaahnya, di sekitar kampungnya enggak ada air, fala hajata ila talabi, enggak ada perlunya untuk mencari air. Misalnya memang ini kekeringan baik yang merata, atau kalau kampung yang modern, nah, pam memang mati, nah, dan juga tidak ada lagi yang punya sumur, nah, sudah enggak musim punya sumur. Walaupun dia keliling meskipun berapa kali putaran, kampungnya enggak akan ketemu. Nah, maka kalau memang yakin enggak ada yang punya air di kampung dia, enggak ada perlunya untuk cari air. Nah, ini kata beliau rahimahullah. Baik. Karena kalau memaksakan diri cari air, putar-putar di kampungnya, dan dia yakin enggak ada yang punya air, itu idha'atul waqt, itu menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu, kata beliau rahimahullah. Nah, kemudian fi rahlihi wa qurbihi, nah, mencari di tempat-tempat yang dekat dengan keberadaan dia, di sumur yang ada di sekitar rumahnya, atau mungkin di periuk, atau dia masih memiliki simpanan cadangan air, dia mungkin masih punya tandon, nah, bawah tanah atau yang misalnya, atau mungkin dia nyimpan air di botol-botol misalnya, ini sekitar dia, sekitar rumah, dicari dulu. Nah, wa bi jalalatin, dan dengan dalalah, dengan penunjuk, nah, orang yang ngerti, penunjuk, baik. Misal ikhwan ibn azakumullah, nah, dia orang asing di situ. Dia orang asing di situ, atau memang orang yang tinggal di situ tapi gak ngerti, belum mengenal Medan. Nah, dia mau cari air, gak ngerti tempatnya. Baik. Dan ada orang yang ngerti. Nah, ada orang yang menawarkan diri, ngerti. Saya tahu tempatnya air, yang bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi. Maka dia harus menggunakan jasa dari orang tadi, baik itu majanan, baik itu gratisan, maupun dia harus bayar jasanya. Kalau misalnya saya mau ngantarkan dengan upah segini, disebutkan nominalnya. Kalau dia mampu untuk bayarnya, bayar dia. Nah, untuk ngantarkan ke tempat air, guna untuk berwudu. Nah, ini adalah beliau bidalala. Nah, baik itu secara sukarela, orang yang menunjukkan maupun harus dengan dibayar. Baik, ini khani firina azakumullah. Nah, ini upaya-upaya, baik, untuk mencari air. Nah, sebelum memutuskan bertayamum, tatkala masih ada kemungkinan mendapatkan air. Nah, kemudian qala rahimahullah, fa in nasiya qudratahu alaihi wa tayammama aada. Kalau dia lupa kemampuannya, kemudian dia bertayamum, maka harus diulangi. Misalnya begini, jazakumullah. Seseorang itu tahu dia memiliki air. Nah, dia punya cadangan simpanan air misalnya yang cukup untuk wudu cukup. Nah, tapi dia lupa. Dia lupa tak letakkan di mana satu botol atau satu teko atau kalau di tempat apapun yang dipakai penyimpan air. Sangat yakin dia, nah, saya masih punya simpanan air. Nah, tapi dia lupa. Nah, tak letakkan di mana air yang tadi. Nah, langsung dia bertayamum karena lupa tempat dia nyimpan, dia langsung bertayamum. Nah, kemudian dia sholat. Setelah sholat kepada Allah misalnya, nah, dia ingat, oh, tak simpan di dalam lemari misalnya. Nah, maka menurut pendapatnya mu'alif rahimahullah, ada diulangi. Karena dia tidak bersungguh-sungguh untuk memikirkan di mana tempat dia menyimpan air itu. Nah, tidak ada upaya untuk terus berupaya untuk mengingat-ingat apa yang dia, apa yang dia lupa. Nah, sekali itu dinazakumullah. Dan hukum mengulangi, ini bukan perkara yang wajib. Nah, jadi hukum mengulangi bukan perkara yang wajib, tapi ikhtiyatan. Ini sebagaimana sebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi seseorang yang dia tahu punya air tapi lupa nyimpannya, kemudian dia langsung bertayamum. Nah, ternyata setelah itu dia ingat, oh, saya punya air di sini ternyata. Nah, maka dia harus mengulangi. Nah, kata saya ulang itu dari rahimahullah, hukum mengulanginya ini tidak wajib, tapi ikhtiyatan dalam rangka hati-hati, kehati-hatian, karena dia tidak berpikir keras untuk mendapatkan air yang dia lupa menaruhnya. Nah, seandainya kemudian dia tidak ulangi, sholatnya nggak ada masalah. Nah, kalau dia ulangi itu nggak apa-apa. Ini ikhtiyatan. Itu makna kewajiban atau perintah untuk mengulanginya. Baik. Qala rahimahullah. Wa inna wa kita yang mumihi ahdatan. Kalau seorang meniapkan dengan tayamumnya itu beberapa hadas. Nah, jadi seorang itu mengalami beberapa hadas. Baik hadas yang sama maupun yang semisal, nah, maupun yang tidak sama. Misalnya fani bidina azakumullah, hadas yang sama yang berulang. Seseorang yang mungkin kencing. Baik. Dia belum sempat wudu, belum sempat tayamum, kencing lagi. Berapa kali? Ini hadas yang sama. Nah, dia kencing beberapa kali. Baik. Kalau dia niatkan sekali untuk mengangkat hadasnya dengan tayamum, maka terangkat hadasnya. Nah. Atau juga misalnya qani bin azakumullah, hadas yang semisal. Nah, semisal maksudnya hadas kecil semuanya. Dia kencing, dia buang air besar, dia tidur. Nah, semuanya, baik itu semuanya pembatal wudu. Nah, kemudian dia bertayamum dengan satu niat mengangkat hadasnya, baik cukup. Nah, atau kemudian dia mengalami beberapa hadas yang berbeda. Nah, dia junub, baik dia kencing misalnya, kemudian dia tidur, dia buang air besar. Ini hadas yang dia terkena padanya, ada hadas besar, junub, ada hadas kecil dia kencing. Nah, Tatkala dia bertayamum, dia mencukupkan diri berniat mengangkat hadasnya. Yakni cukup. Nah, maka sah tayamumnya. Tidak perlu kemudian dia meniatkan tayamum dengan niat mengangkat hadas karena kencing. Tayamum dengan niat mengangkat hadas karena buang air besar. Tayamum dengan niat karena junub misalnya, dirinci lah. Tidak perlu. Nah, dia cukup sekali niat, baik untuk semuanya cukup. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, au najasatin ala badanihi tadurru izalatuha. Dia meniatkan dengan tayamum, nah, untuk menghilangkan najis yang mengenai badannya, yang menimbulkan bahaya kalau kemudian disucikan dengan air. Nah, ingat ikhwan fillah jazakumullah, pendapatnya mu'alif, pendapatnya mazhab, izalatun najasah, menghilangkan najis itu jika tidak ada air diganti dengan tayamum. Ini pendapatnya mazhab, pendapatnya Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad. Tapi ini pendapat yang dhaif. Jadi tayamum tidak bisa untuk menghilangkan najis. Tayamum itu untuk mengangkat hadas, bukan mengangkat najis. Nah, dibedakan antara hadas dengan najis. Nah, karena kewajiban untuk masalah najis itu menghilangkan najis. Nah, kalau seorang tayamum, najisnya tetap ada. Nah, misalnya badannya terkena najis, dia tidak punya air, misalnya dia tayamum. Tayamum itu hanya dua anggota tubuh, wajah dan tangan. Nah, dalam keadaan najis itu mengenai tapi pundaknya misalnya, kalau dia tayamum najisnya tetap ada. Nah, maka tayamum itu tidak dipakai untuk menghilangkan najis. Tayamum hanya dipakai untuk mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Nah, karena pendapatnya mu'alif, tayamum itu juga pengganti menghilangkan najis. Nah, maka disyaratkan tayamum karena nggak ada air. Kalau seorang tidak mendapatkan air, nah, kemudian di badannya ada najisnya, maka disyaratkan tayamum. Baik, kita berbicara dalam konteks pendapat yang mu'alif yang menguatkan pendapat bolehnya tayamum untuk menghilangkan najis. Baik, sehingga beliau sebutkan rahimahullah, bolehnya berniat tayamum kalau badannya terkena najis dan menimbulkan bahaya kalau dihilangkan najisnya. Misal seseorang memiliki luka, luka di tangannya misalnya, anggota wudhu. Nah, luka di tangannya, luka yang lumayan agak besar, agak dalam. Kemudian lukanya itu terkena satu tetes atau dua tetes air kencing. Nah, air kencing manusia yang najis. Baik. Pas terkena lukanya, kalau dia harus basuh dengan air karena itu najis, nah, maka mudharat tentunya, bahaya, mungkin akan bisa menimbulkan cacat dan meninggal, kematian. Nah, maka pendapatnya beliau rahimahullah bertayamum. Nah, karena enggak akan mungkin itu dibersihkan, maka bertayamum. Baik, ini ikhwan fi din azakumullah. Dan baik, pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, najis itu tidak bisa ditayamumi. Maknanya tidak bisa dihilangkan dengan cara tayamum. Nah, terus bagaimana kalau kasusnya kayak ini tadi? Luka yang tidak boleh terkena air dan qadarullah terkena najis. Just biarkan. Nah, kalau kemudian kita kena air, mudharat, bahaya ini. Nah, bukan lagi menyakiti tadi mudharat menimbulkan bahaya. Biarkan. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Nah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau memang tidak bisa dihilangkan, kalau saya biar saja. Nah, ini ikhwan fi din a'azakumullah. Baik. Dan ini pendapatnya mu'alif, tayamum itu bisa dipakai untuk menghilangkan najis sebagai pengganti air, khusus kalau najis itu terkena di badan. Tapi kalau najis terkena di pakaian atau di sebuah tempat, maka tidak bisa digantikan dengan tayamum. Nah, misalnya pakaian kita terkena najis, terkena air kencing, kita nggak punya air untuk mencucinya. Nah, mungkin juga tidak ada benda yang lain sebagai alat untuk mencuci. Maka tidak bisa ditayamumi. Bagian apa yang ditayamumi? Tayamum itu manusia. Nah, benda tidak bisa ditayamumi. Maka ini khusus untuk naam yang terkena badan, bukan yang terkena pakaian atau bukan yang terkena tempat. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, Al-khafa bardan atau khawatir dingin. Musim-musim dingin, kalau seorang berwudu atau mandi, dia kedinginan. Dan efek kedinginan bukan hanya sekedar dingin, mudharat, yakni mungkin dia akan meninggal karena betul-betul sangat-sangat dingin udaranya. Baik, maka boleh seorang tayamum. Nah, tapi kalau sekedar kedinginan satuan, nggak sampai menimbulkan kematian, dia tetap harus menggunakan air. Nah, kalau dia bisa untuk menghangatkan air, dia hangatkan airnya, nggak ada masalah. Dia godok airnya, kemudian tatkala sudah agak anget untuk dipakai, nggak masalah. Kalau masih panas dipakai itu bermasalah. Jadi dinginkan, baik, dia pakai hangat-hangat, baik, dia pakai enggak masalah. Ini yang harus dia tempuh, nah, sebelum dia bertayamum. Nah, jadi sebelum dia memutuskan tayamum karena udara dingin, hawa dingin, baik, dia harus menghangatkan air lebih dahulu. Nah, dihangatkan airnya. Baik, upaya untuk itu. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, aku bisa finisher fatayam, atau dia tertahan di dalam kota, dia tidak bisa keluar kota, dia di dalam kota yang dia tidak bisa mendapatkan air, yang disebutkan wa in kuntum mardha wa ala safarin. Bolehnya tayam itu kalau sakit atau kalau safar. Nah, ini orang nggak safar, dia di dalam kotanya sendiri. Nah, tapi dia tidak bisa untuk mencapai air, untuk mendapatkan air. Nah, baik, maka dia bertayamum diperbolehkan. Misal ikhwan fillah a'azzakumullah, baik, dia naam di penjara. Yang dia tidak bisa untuk berwudu, nah, di dalam penjaranya itu nggak ada air minum, nggak ada air apapun, dalam keadaan tepat di depan mata dia, nah, itu ada sumur yang kemudian meluber airnya, atau juga ada keran-keran yang mengucur airnya yang begitu melimpa airnya tepat di pandangan mata dia. Nah, hanya berjarak mungkin beberapa meter, 5 meter di hadapan dia. Nah, tapi enggak mungkin dia mencapainya dalam keadaan dia di penjara. Nah, enggak ada pula orang yang menolong untuk mengambilkan air guna dipakai untuk berwudu. Nah, maka dia sholat dengan tayamum di dalamnya. Meskipun dia bisa melihat air. Nah, tapi karena dia tidak bisa mencapai air, dia dikatakan orang yang tidak mendapatkan air. Nah, meskipun dengan matanya langsung dia melihat air itu melimpah, nah, dan dekat pula dengan pandangan mata dia, tapi dia tidak bisa menjangkaunya, maka dia dihukumi orang yang tidak mendapatkan air. Baik, ini khonifidina azakumullah. Nah, jadi saya memang ini perkara-perkara baik yang diperbolehkan. Nah, diantara tadi, kalau seseorang terkena najis badannya dan tidak bisa dihilangkan karena enggak punya air, maka sholat dalam keadaan terkena najis enggak ada masalah. Nah, atau misalnya ikhwan fillah rahimakumullah, baik, ini yang sering terjadi misalnya, kalau seorang safar, nah, safar kemudian kebetulan dia membawa anak, nah, ibu-ibu biasanya, baik, kemudian dia tidak bawa pakaian ganti dan terkena ompol, nah, terkena air kencing, pakaian yang dia pakai. Nah, perjalanan jauh dia itu, baik, nggak akan mungkin dia turun. Nah, pasti akan ketinggalan. baik, turun dulu ke masjid misalnya sholat atau ganti pakaian, gak akan mungkin. Nah, dan gak mungkin pula sholat itu di jamak takhir, gak akan mungkin. Nah, misalnya sholat subuh, nah, atau dia mungkin sholat-sholat yang tidak bisa di jamak takhir, baik isya misalnya, nah, yang sudah tidak bisa digabung dengan sholat subuhnya, nah, atau sholat subuh yang tidak bisa digabung dengan sholat zuhurnya, baik, dan itu belum sampai nantinya dia di tempat tujuan, maka dia sholat sesuai dengan keadaan dia, meskipun dengan berlumuran air kencing, nah, pakaian dia, baik, tetap dia mengerjakan sholat dalam keadaan yang demikian. Fattakullaha mastata'tum. Karena dalam rangka mengutamakan syarat sahnya sholat yang pertama, dukhulul waqt. Nah, masuknya waktu. Jadi syarat sholat masuknya waktu diletakkan di poin yang pertama. Ini mengalahkan syarat yang lainnya. Nah, kalau seorang terpaksa harus keluar waktunya dalam keadaan baik dia syarat-syarat yang lainnya tidak dia penuhi, maka untuk menjaga waktunya boleh dia sholat. Nah, untuk menjaga waktunya boleh dia sholat. Baik, dalam keadaan najis pakaiannya gak akan mungkin. Tapi apaan begini asalnya? Kalau sholat dia bisa di jamak takhir dan kemungkinan dia tidak sampai di tempat tujuannya. Nah, dia baik mau sholat misalnya mau sholat zuhur. Nah, ini pakaiannya terkena najis, gak akan mungkin. Nah, tapi diperkirakan kereta akan sampai nanti sebelum maghrib. Nah, sebentar lagi sebelum maghrib. Yang sholat zuhurnya itu bisa di jamak takhir dengan sholat asar di tempat tujuan dia. Maka dia tidak boleh sholat di kereta dalam badan terkena najis. Nah, nunggu nanti sampai berhenti. Kecuali panik bin Abdullah, ini nanti sampainya ini waktu sholat isya atau misalnya pas waktu maghrib. Nah, yang tidak bisa ditarik ini. Nah, zuhur sama asar enggak mungkin bisa dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Nah, maka dikerjakan di atas kereta dalam badan dia pakaiannya, nah, dalam badan terkena najis. Nah, ini ikhwan yang dirina azakumullah. Baik, sama dengan yang tadi. Nah, seseorang juga misalnya ya adzubillah dia di penjara di dalam WC misalnya. Nah, yang datang waktu sholat, yang dia harus mengerjakan sholat. Nah, nggak ada tempat yang lainnya, di situ dia sholat. Nah, di situ dia mengerjakan sholat, meskipun mungkin di tempat dia yang dipakai sholat itu banyak najisnya. Nah, maka tetap dia sholat di situ. Sekarang nggak akan mungkin dia keluar. Nah, maka dia tetap sholat di tempat yang dia ada sekarang ini. Nah, ini qanihudina azatumullah. Baik. Kemudian qala rahimahullah. Aw ajmal ma wa turab. Atau dia tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu, tidak mendapatkan tanah. Sholat walam yu'id, dia sholat dan tidak diulangi. Wallahu alam, apakah ini mungkin terjadi? Seseorang mungkin di penjara berada di suatu tempat yang tidak ada air dan tidak ada tanah. Nggak ada air dan nggak ada air yang bisa dipakai untuk berwudu. Enggak ada tanah yang bisa dipakai untuk bertayamum. Nah, wallahualam. Kira-kira di mana tempatnya? Kalau seorang tidak dapat air dan tidak dapat tanah. Nah, mungkin dia di penjara di apa? Di semacam kapsul. Nah, yang terbuat dari plastik. Nah. Baik, atau dia di luar angkasa. Nah, yang enggak ada air dan enggak ada tanah untuk dia bertayamum. Baik, maka dia sholat. Nah, sholat tanpa berwudu dan tanpa tayamum. Nah, ini kata beliau rahimahullah. Sholat walam yuhid, dan tidak wajib untuk diulangi sholatnya. Nah, ini khali fidina azakumullah. Baik. Wayajibu tayamum biturabin. Nah, beliau memulai masuk pembahasan alat yang dipakai untuk tayamum. Nah, jadi alat yang dipakai untuk tayamum, kata beliau rahimahullah, wajib bertayamum menggunakan turab, menggunakan debu. Ini syarat yang pertama, turab. Nah, berarti khalifidina azakmu, kalau selain debu enggak boleh untuk tayamum. Seseorang bertayamum menggunakan tembok yang halus, yang dicat halus, yang debu nggak akan mungkin nempel saking halusnya. Atau seorang bertayamum menggunakan kerikil, atau menggunakan pasir, atau batu-batu yang lainnya. Menurut pendapat yang mu'alif rahimahullah, tidak sah. Yang namanya tayamum itu harus menggunakan debu. Harus pakai debu. Baik. Dalam masalah ini, ikhwani fillah jazakumullah, para ulama ikhtilaf. Apakah bertayamum selain menggunakan turab, selain menggunakan debu itu diperbolehkan? Baik. Pendapat yang menyatakan boleh ini pendapatnya Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan juga pendapat Ibnu Hazm. Tapi Ibnu Hazm memiliki syarat. Syaratnya yang dipakai tayamum selain turab itu muttasil, nyambung dengan tanah. Jadi nyambung dengan tanah. Baik, maka dia bisa dipakai baik untuk bertayamum. Beberapa dalil yang dipakai di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-8, su'idan juruza. Disebutkan wal juruz al-ardul ghalidah la tanbutu syai', tanah yang keras yang tidak bisa tumbuh pertumbuhan apapun. Tanah yang keras yang tidak ada debunya. Dan juga su'idan zalaqa. Tanah yang licin. Baik, tanah yang licin yang tidak ada debunya sama sekali. Itu pun juga baik bisa dipakai untuk bertayamum. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah, hadis yang masyhur, "Julabil ardu masjidan wa tahurun." Dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid, tempat salat, dan dipakai untuk alat bersuci. Maka tidak dikhususkan itu debu. Baik, apapun dia. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah, banyaknya peperangan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya peperangan Rasulullah itu melewati tempat-tempat yang kadang dia padang pasir, kadang pegunungan batu-batuan, dan tidak disebutkan dalam satu riwayat pun sebelum berangkat beliau berpesan kepada para sahabatnya, hendaknya kalian membawa perbekalan debu, jaga-jaga untuk bertayamum. Kalau nanti kita tidak melewati tempat yang berdebu misalnya, tidak ada lewatkan yang demikian. Menunjukkan ikhwan yang dinilai agar semua apapun yang dipakai, semoga bisa dipakai untuk tayamum. Baik, jadi apapun yang digunakan di atas muka bumi ini bisa dipakai untuk bertayamum. Baik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan, baik beliau menjawab salamnya sahabat, bertayamum di kita di dinding. Ini ikhwan fi dinillah azakumullah. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwasanya persyaratan tayamum harus dengan debu. Selainnya tidak boleh. Selainnya tidak bisa. Baik. Ini ikhwan fi dinillah azakumullah. Dan pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, sebagaimana yang dirojihkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau telah sebutkan dalam Sahih Muntaq wa Sahih, setelah menyebutkan ikhtilaf para ulama, la yukhassu tayammum bit turab, tidak dikhususkan tayammum itu dengan turab, dengan debu, bal bi kulli ma tasu'ada 'ala wajhil ard, bahkan semua yang ada di atas muka bumi ini bisa dipakai untuk bertayamum. Baik. Bertayamummu sa'idan thayyiban, Allah. Bertayamumlah dengan debu yang thayyib, dengan debu yang baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, tahur, suci. Debu yang dipakai atau tanah yang dipakai atau apapun yang dipakai tayamum, syaratnya harus suci. Nah, kita ingat ikhwani fillah jazakumullah pembahasan kita tentang masalah air. Pendapatnya mu'alif, air itu terbagi menjadi tiga. Tahir, wa tuhur, wa najis. Nah, atau tuhur, wa tahir, wa najis. Air yang suci, yang bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian air yang suci, yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dan air yang najis. Tiga bagian air. Dalam masalah tayamum ini pula, panik rina azakumullah, pendapatnya mu'alif sama. Debu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama tuhur, debu yang suci yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua debu yang tahir, debu yang suci yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, dan yang ketiga debu yang najis. Baik. Maka persyaratan di sini yang dipakai untuk tayamum harus dalam keadaan suci. Kalau kemudian tanah yang bekas dikencingi misalnya masih ada akar najisnya, maka tidak boleh kemudian kita bertayam dengan tanah yang habis dikencingi, karena itu tanah yang najis. Nah, ini ikhwan yang dirahmati Allah semoga. Baik. Dan juga menurut pendapatnya mu'alif yang menyatakan tanah itu terbagi menjadi tiga atau debu itu terbagi menjadi tiga. Nah, maka tidak boleh menggunakan tanah yang bekas dipakai tayamum. Nah, yang bekas dipakai tayamum. Baik. Sehingga kalau seorang bertayamum dengan tanah kemudian dia usap wajahnya, nah, maka tidak bisa baik yang telah dia mengusap wajahnya kemudian dia pakai untuk mengusap tangannya. Karena ini baik debu yang tahir, mustakmal, habis dipakai. Nah, sebagaimana air. Baik, ini pendapatnya mu'alif. Tapi kita sebutkan dalam bagian air yang dalam pertemuan kita yang lalu, pendapat yang rajih air hanya terbagi menjadi dua. Tahur dan najis. Demikian pula debu ini atau tanah. Imma tanah itu suci, baik wa imma tanah itu najis. Nah, tidak ada yang namanya tahir. Baik, ini khani fidina azakumullah. Kemudian di syarat yang kedua, tahur. Nah, yang dipakai untuk tayamum itu suci. Yang ketiga, ghairu muhtarikin. Ghairu muhtarikin. Baik, ghairi muhtarikin, yakni bukan debu yang terbakar muhtarik. Nah, ini syarat yang ketiga. Nah, kalau tanah itu sudah dibakar, ini enggak boleh. Misalnya apa? Bata. Nah, itu kan pembuatannya dengan dibakar. Baik. Atau kendi cowek dan yang misalnya, nah, kalau dia pakai untuk tayamum misalnya, baik, ditempel tangannya tidak sah. Nah, menurut pendapatnya mu'alif. Baik, atau dengan semen misalnya, semen itu kan sebagai pembakaran. Baik, semoga tidak sah dipakai alat tayamum. Nah, ini menurut pendapatnya mu'alif. Baik. Tapi ikhwan fillah jazakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan, setelah menyebutkan ikhtilaf para ulama tentang syarat ini. Nah, kata beliau rahimahullah, baik, di wahada dhaifun. Nah, ini pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Nah, waswab anna kullama 'ala al-ardi min turabin wa ramlin wa hajar muhtarikin aw ghair muhtarikin. Dan pendapat yang benar, semua apa-apa yang ada di atas muka bumi ini, baik itu baik tanah, baik itu kerikil, batu yang terbakar maupun yang tidak terbakar, maaf, tanah baik yang basah atau yang kering, maka semuanya fa innahu yutayammamu bih, semuanya bisa dipakai untuk tayamum. Nah, ini yang beliau rujukkan rahimahullah. Baik. Kemudian syarat yang keempat yang disebutkan Malik, lahu gubarun, memiliki debu. Nah, baik. Jadi itu memiliki debu. Baik, sehingga kalau bertayamum dengan tanah yang basah, ini enggak sah karena enggak mengeluarkan debu. Kalau mau pakai tanah, tanah yang mungkin ada debunya. Nah, ini syarat yang keempat yang boleh disebutkan. Dan ini juga Muhammad bin Shalih saya menyebutkan wasahi annahu laisa bisyartin. Nah, dan pendapat yang benar itu bukan termasuk persyaratan. Baik, tidak harus nah, tangan yang ditempelkan itu ada debunya, tidak harus. Nah, Rasulullah SAW dalam mengajari kaifiat tayamum beliau juga mengajarkan untuk ditiup apa yang ada dalam tangan. Nah, itu menunjukkan ada debunya. Baik, kalau misalnya debunya itu terlalu tebal ya ditiup. Nah, kalau misalnya tayamum dengan debu yang numpuk tebal sekali dipakai untuk mengusap wajah misalnya, ya kotor kabeh. Nah, makanya diusap di tiup Rasulullah SAW untuk tipis. Nah, ini apa nih firman Allah Subhanahu. Dan juga di dalam ayat yang menyebutkan tentang tayamum dalam surat An-Nisa ayat 43 dan juga surat Al-Maidah itu disebutkan salah satunya minhu. Nah, darinya cerita kalau tayamum ada debunya, tapi di ayat yang lain disebutkan tidak ada, sehingga bukan termasuk persyaratan. Baik. Khairuddin azakumullah, ini empat persyaratan yang beliau sebutkan, baik. Dan ditambah satu lagi persyaratan. Ini yang juga disebutkan mazhab Imam Ahmad ayatuna turab mubahan. Turab itu mubah, nah, bukan hasil gosok, bukan hasil pencurian. Nah, dia debu yang dia pakai untuk tayamum itu bukan hanya nyuri atau bukan milik orang lain. Sebagaimana dalam pembahasan turut pembahasan air. Nah, ini Ikhwan Ibn Azakumullah selesai beliau membahas tentang masalah syarat-syarat alat yang dipakai untuk tayamum. Kemudian beliau mulai masuk tentang kaifiyah. Kaifiyah bertayamum. Qala rahimahullah wa furuduhu, dan kewajiban-kewajibannya, kewajiban tayamum, masku wajhihi wa yadaihi ila qu'ai, mengusap wajahnya dan kedua tangannya sampai pergelangan. Nah, sampai pergelangan ini kaifiyah tayamum. Baik, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, dan usaplah dengan wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian minhu, ada minhunya. Nah, dari turabnya. Baik, dan disebutkan dalam surat An-Nisa tidak ada minhunya. Nah, ikhwani fillah azakumullah, itu disebutkan tangan-tangan. Kalau tangan itu tidak ada paitnya, tidak ada batasannya, itu maknanya sampai pergelangan. Kalau lebih dari pergelangan, berarti ilal marufik. Nah, disebutkan batasannya. Kalau semata-mata disebutkan yad, yang namanya yad itu sampai pergelangan tangan. Baik, tidak sampai ke siku. Nah, maka kaifiyah yang pertama, wajah yang dibasuh, yang diusap, kemudian kedua tangan sampai pergelangan. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Hadisnya ikhwan fillah azakumullah diantara dari Ammar bin Yasir. Dari Ammar bin Yasir. Baik, hadis muttafaqun alaih, yang Rasulullah SAW mengajari Ammar bin Yasir tayamum yang sahih tatkala beliau junub kemudian tidak mendapatkan air, kemudian tayamumnya bergulung-gulung. Nah, jadi bergulung-gulung meratakan debu, meratakan tanah dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga bergulung-gulung. Setelah itu menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan kejadiannya. Kemudian Rasul mengajarkan kepadanya, nah, kaifiyah tayamum pengganti mandi janabah. Demikian pula kaifiat tayamum pengganti wudu. Kata beliau, innama yakfik antakula biyadaika hakada. Cukup bagi kamu untuk berbuat dengan kedua tanganmu demikian. Summa daraba biyadil af darbatan wahidatan. Kata Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menepukkan kedua tangannya dengan sekali tepuk di tanah. Nah, darbatan wahidatan. Summa masah himal alal yamin. Kemudian mengusapkan himal kiri di atas tangan kanan. Nah, tangan kanan dulu yang diusap. Baik. Wa dhahira kafaihi. Nah, tangan kanan ya, kan baik. Tangan kanan. Nah, kemudian juga tangan kiri tentunya. Baik. Wa wajhih. Kemudian wajahnya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang itu tidak sampai siku. Nah, hanya sampai pergelangan tangan. Ini kaifiat untuk mengganti mandi junub maupun mengganti wudu sama hukumnya. Baik, hanya dua ini, tidak ada yang lainnya. Anggota tayamum itu wajah dan tangan. Baik, meskipun dia mandi apa mengganti mandi janabah yaitu caranya. Ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Jadi sekali na'am, sekali tepukan baik digunakan untuk mengusap wajah dan mengusap tangan. Baik. Qala rahimahullah. Wa kadza at-tartib wal muwalat fi hadats al-asghar. Demikian pula termasuk kewajiban tayamum tertib. Nah, berurutan wajah kemudian tangan. Ya, wajah kemudian tangan. Dalam ayatnya famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Wajah kemudian tangan. Dari ayat ini. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, tadi yang disebutkan dari Rasulullah tatkala mengajar Ammar bin Yasir disebutkan summa masaha shimal alal yamin wa dhahira kafai wa wajh. Nah, tangannya kemudian wajahnya. Nah, ini contoh yang dicontohkan Rasulullah, tangan dulu baru wajah. Tapi ayat yang disebutkan, baik ayat yang disebutkan wajah kemudian tangan. Nah, ini kok enggak sama? Antara yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik apa yang disebutkan dalam ayat, ini kok urutannya beda. Nah, enggak kan mungkin ikhwan fillah jazakumullah Rasul kemudian menyelisih ayat. Kalau begitu ikhwan fillah jazakumullah tartib itu bukan perkara yang wajib. Nah, kalau dalam Al-Qur'an disebutkan baik wajah dulu baru tangan. Prakteknya Rasulullah mengajar Ammar bin Yasir tangan dulu baru wajah. Nah, berarti wawunya di situ bukan waw tartib. Nah, bukan waw tartib. Sehingga kalau seorang bertayamum baik tangannya wajahnya boleh sebagaimana baik dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ammar bin Yasir. Atau dia kemudian baik wajahnya baru tangannya boleh sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, jadi wawunya bukan waw tartib. Baik, ini ikhwan fi din azakumullah, maka dia bukan sebagai kewajiban. Nah, bukan sebagai kewajiban. Baik. Kemudian yang kedua wal muwalat. Muwalat yakni berkesinambungan, tidak ada waktu sela, tidak ada waktu senggang. Waktu itu kita bahas dalam kaifiatul wudu. Nah, yang namanya muwalat itu seorang membantu anggota wudunya sekarang ini sebelum anggota wudu yang sebelumnya itu mengering. Nah, namanya muwalat langsung berkaitan, bergandengan. Sehingga tatkala seorang misalnya mengusap wajahnya tatkala tayamum, maka dia langsung mengusap tangannya. Tidak boleh nunggu, nah nunggu seperempat jam, setengah jam misalnya. Tapi baru kemudian dia mengusap tangannya. Nah, ini enggak boleh. Dia tidak mualaf namanya. Baik, kata beliau fi hadatsin asghar, dalam hadats kecil. Sehingga menurut pendapatnya muallif untuk hadats besar, baik, tidak harus tartib. Nah, untuk hadats besar tidak harus tartib. Dalilnya Ammar bin Yasir tadi. Nah, itu ada susah karena baik kaifiahnya itu untuk pengganti mandi janabah. Nah, yang beliau baik berbeda dengan ayat yang disebutkan. Ini ikhwan fi dinna ajakumullah. Baik. Qala rahimahullah wa tustaratun niyyah, dan dipersyaratkan niat. Nah, dipersyaratkan untuk berniat. Ya setelah tayamum niatnya apa? Lima yatayammamu lahu min hadatsin aw ghairihi. Bagi apa-apa yang dia bertayamum untuknya dari hadas atau selainnya. Jadi betul-betul kalau dia itu bertayamum, dia niat tayamumnya dipakai untuk apa? Sekali lagi ikhwan fillah jazakumullah, ini kita kembali ke pembahasan awal istilahnya para ulama. Tayamum itu mubihun, perkara yang diperbolehkan atau dia sebagai pengganti dari wudu. Nah, kita ingat pendapat yang mazhab bahwasanya tayamum itu sekedar mubih, perkara yang diperbolehkan bukan pengganti wudu. Jika tatkala orang itu enggak dapat air kemudian dia bertayamum, maka dia tetap berhadas. Tapi karena datang waktu sholat yang dia harus sholat, maka dia bertayamum dalam keadaan masih dalam keadaan berhadas. Ini yang mendapat mubih. Nah, maka dia kalau berpendapat perkara yang diperbolehkan saja, berarti setiap ibadah itu sekali tayamum. Nah, kalau dia mau sholat zuhur, dia tayamum sholat zuhur. Nanti kalau mau sholat asar, dia harus tayamum lagi. Nah, karena dia harus meniatkan untuk sekali tayamum sekali perbuatan. Nah, ini karena lidzaruroh. Nah, beda dengan pendapat yang menyatakan ini sebagai pengganti wudu, dan ini pendapat yang sahih. Nah, maka seorang tatkala bertayamum dia niatkan untuk raful hadas, mengangkat hadas, semua hadasnya terangkat. Nah, semua hadasnya terangkat. Maka kita berbicara ini dalam konteks pendapat mualif yang menyatakan tayamum itu bukan sebagai pengganti wudu, hanya diperbolehkan yang bertayamum karena enggak ada wudu untuk sementara. Tapi tidak bisa mengangkat hadasnya. Baik, maka beliau sebutkan dia harus berniat untuk apa ini tayamum. Kalau misalnya nah seseorang bertayamum karena mau membaca Al-Quran. Nah, selesai tayamum dia kira Al-Quran. Dia mendengar azan maghrib misalnya. Dia mau sholat maghrib. Kembali dia tayamum. Nah, karena tayamum yang pertama dipakai untuk kira Al-Quran. Nah, sekarang dia mau kerjakan ibadah yang lain, ibadah sholat. Dia harus bertayamum yang kedua. Nah, tapi kalau menurut pendapat yang kuat, baik, maka dia tetap boleh untuk melanjutkan dengan sholat maghrib. Karena dia sudah berniat untuk mengangkat hadasnya. Karena tayamum sebagai pengganti wudu. Nah, dan ini pendapat yang kuat, pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Fa in nawa ahadaha, kalau meniatkan salah satunya, wa lam yujzihu 'anil akhar. Nah, tidak mencukupi dari yang lain. Nah, jadi kalau seseorang berniat hanya untuk salat zuhur, untuk sholat asarnya nggak boleh dipakai, harus tayamum lagi meskipun tidak batal tayamumnya. Nah, kalau dia untuk baca Quran untuk ibadah yang lainnya harus tayamum lagi. Nah, dan ini pendapat yang kuat. Wa in nawa naflan, kalau dia berniat mengerjakan perkara yang sunnah, sholat sunnah, tayamum dulu mau sholat sunnah. Aw atlaqa lam yusalli bi fardhon, atau enam sholat sunnah yang mutlak. Nah, sholat sunnah misalnya sholat sunnah yang sholat duha atau sholat ba'dal wudhu apa itu misalnya, atau sholat yang mutlak. Sholat mutlak ini sholat yang tidak terkait dengan hitungan rakaatnya dan kapan waktunya, itu namanya sholat mutlak. Kalau dia bertanya untuk mengerjakan sholat itu, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat fardu dengan tayamum yang dia jalankan. Nah, dia harus tayamum lagi. Dan sekali lagi ini menurut pendapat yang mu'alif, dan ini pendapat yang marjuh, pendapat yang baik. Nah, wa inna wahu salla kulla waktihi furudhan wa nawafil. Kalau dia berniat untuk tatkala tayamum berniat untuk sholat fardu masuk waktu maghrib, dia tayamum untuk mengerjakan sholat maghrib. Nah, maka dia boleh mengerjakan furudhan wa nawafil. Nah, ingat, kalau dia niat untuk sholat fardu, baik, maka dia boleh mengerjakan sholat fardu plus sholat sunnah ba'diyahnya. Nah, kenapa? Kok ini bisa? Kok yang balikannya enggak bisa? Karena fardu itu tinggi, lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sunnah. Nah, kalau orang niatnya untuk sholat sunnah, tidak bisa dipakai untuk sholat fardu. Tapi kalau niatnya yang umum untuk mengerjakan sholat fardu, masih bisa dipakai untuk sholat sunnah. Karena derajatnya lebih di bawah sholat sunnah. Nah, ini pendapatnya mu'alif rahimahullah. Baik. Wa yuqilu tayammum bi khurujil waqt. Dan batal tayammum itu dengan keluarnya waktu. Kalau yang mulai masuk, pembatal tayammum. Kalau waktunya sudah habis, sholat maghribnya habis, batal tayammumnya. Ini pendapat yang baik. Nah, jadi ini pendapat sekali lagi bagi yang berpendapat tayammum itu diperbolehkan dururat, bukan sebagai pengganti wudu. Tapi pendapat yang sahih, nah, meskipun waktunya sudah keluar, sholat maghrib selesai, masuk sholat isya, maka selama belum batal tayammumnya, dia tidak batal tayammumnya. Dia boleh mengerjakan sholat dengan tayammum. Nah, kemudian saya pembatal wudu. Yang kedua, pembatal wudu. Semua pembatal wudu itu pembatal tayammum. Nah, nanti silakan dilihat kembali awal sedir wudu. Jadi semua pembatal wudu itu pembatal tayammum. Yang ketiga, berarti yang kedua pendapat yang sahih. Nah, yang pertama tidak dianggap biwujudil ma, dengan adanya air. Nah, jadi pembatal tayammum itu semua pembatal wudu plus ditambah kalau dia dapat air. Ini kalau tayammumnya karena nggak ada air. Tapi kalau tayammum karena sakit tetap nggak batal meskipun ada airnya. Nah, ini khani fidina azakumullah. Jadi kalau seorang itu mendapatkan air, maka dia harus wudu. Dia harus mandi janabah. Meskipun misalnya dia tayammum selama 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan dia junub, dia hadas kecil macam-macam. Kemudian selama 1 bulan dia mendapatkan air. Baik, maka dia harus mandi janabah. Nah, dia harus mandi janabah. Baik, maka disebutkan tayammum itu baik pengganti wudu mu'akkad sementara. Nah, yang terbatas waktunya bukan selamanya. Selama tidak mendapatkan air. Kalau dapat air, dia harus mandi. Nah, bukan saya kan dulu juga tayammum enggak, dia harus mandi. Nah, kisahnya saya Rasulullah yang mendapatkan air yang dibawa oleh perempuan musyrikah. Nah, membawa air menggunakan apa? Bejana dari kulit itu. Baik. Kemudian diminta oleh Rasulullah SAW, kemudian para sahabat yang junub yang dulu bertayamum diperintah untuk mandi dengan air tersebut. Baik. Ini ikhwan fi din azakumullah. Walau fi salati, meskipun dalam keadaan salat. Nah, jadi misal ikhwan fi din azakumullah, seorang cari-cari air enggak ada, kemudian dia salat dengan tayamum. Nah, di tengah-tengah dia salat misalnya, baik. Dia salat maghrib, dia berdiri di rakaat yang ketiga misalnya, tiba-tiba turun hujan deras. Nah, batal salatnya. Nah, karena adanya air. Nah, atau lewat kemudian orang yang jual air. Nah, dia sedang sholat. Batal sholatnya karena ada airnya. Nah, maka ikhwan ibn al-Rasulullah, meskipun dia dalam keadaan sedang di tengah-tengah sholat, kalau ada air, batal sholatnya. Nah, ini ikhwan ibn al-Rasulullah, pendapat yang mu'alif, ini pendapat yang rajin. Walau fis sholati. Baik, meskipun di tengah-tengah sholat, dia mendapatkan air, batal sholatnya. Dengan batal tayammumnya. Nah, kemudian kata beliau, la ba'daha, tidak setelahnya. Kalau selesai sholat dapat air, sholatnya sudah selesai, enggak perlu untuk diulangi. Nah, sebuah kejadian ikhwan fillah jazakumullah yang terjadi pada zamannya Rasulullah SAW, hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nah, tatkala 2 orang safar, kemudian tidak mendapatkan air, kemudian sholat keduanya dengan tayammum. Selesai sholat, kemudian mendapatkan air. Yang satu mengulangi sholatnya dengan berwudu, yang satu tetap tidak mengulangi sholatnya. Sampai di Madinah, kemudian cerita kepada Rasulullah SAW kejadiannya. Yang satu mengulangi sholat dengan berwudu, yang satunya tidak mengulangi sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, asabta sunnah. kamu mencocoki sunnah. Jadi yang tidak mengulangi sholatnya, setelah sholat kemudian dapat air, tidak mengulangi sholatnya, baik, meskipun waktunya belum habis, asabta sunnah, kata Rasulullah, kamu mencocoki sunnah. Kemudian, baik, beliau berkomentar kepada orang yang mengulangi sholatnya dengan berwudu. Beliau menyatakan, laka al-jumarasain, kamu mendapatkan dua pahala. Satu pahala sholat dengan tayamum, dan satu pahala sholat dengan air. Ikhwan ibnillah azakumullah, mana yang afdal di antara dua ini? Asabta sunnah atau mendapatkan dua pahala? Kira-kira mendapatkan dua pahala. Itu kalau orang enggak ngerti sunnah. Kalau kita sudah baca hadis ini, kita sholat dengan tayamum dan kita dapat air dan kita ulangi sholat kita, itu perbuatan bid'ah. Karena kita sudah tahu. Kalau kita belum tahu, mendapatkan dua pahala. Ini yang disebut Rasul Muhammad bin Sallallahu. Isawatu sunnah, mencocoki sunnah itu lebih afdal dibandingkan kasratul ibadah. Kali sedikit di atas sunnah itu afdal dibandingkan banyak tapi menyelisih. Misalnya ikhwan fillah azakumullah, seseorang salat qabliyah subuh. Di rakaat yang pertama misalnya membaca surat tabarak sampai akhir. Di rakaat yang kedua membaca surat Nun misalnya sampai akhir. Panjang. Baik. Orang yang kedua, baik, di rakaat yang pertama membaca qul ya kafirun. Di rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Jauh ini bedanya, suratnya jauh sekali. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal yang baca pendek. Bukan yang panjang. Karena itu yang mencocoki sunnah. Karena Rasulullah SAW itu sampai Aisyah menyatakan, hampir-hampir aku mengira Rasul tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena begitu pendeknya salat sunnah beliau qabliyah subuh. Jadi kalau memanjangkan bacaan qabliyah subuh itu menyelisih sunnah, bukan lebih afdal. Sehingga qalil, sedikit di atas sunnah itu lebih afdal dibandingkan dia banyak tapi menyelisih sunnah. Sehingga isabatu sunnah, orang ini isabatu sunnah yang mencocoki sunnah dengan tidak mengulang salatnya itu afdal dibandingkan orang yang mengulang ibadahnya tapi menyelisih sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang kita datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Salat Jumat batal salatnya di saf depan, bagaimana tayamum? Baik. Dia keluar. Di saf yang paling depan. Dia keluar. Kalau lihat pintunya, pintunya di samping yang melewati orang salat enggak masalah. Pintunya di belakang yang dipilah. Pilah-pilah orang sholatnya enggak ada masalah. Jangan bertayamum. Wong bisa untuk sholat, bisa untuk wudu. Kecuali ikhwan ibn azad, sebagian pendapat ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sholat yang tidak bisa diulangi. Kalau kemudian seorang kalau berwudu mengambil air wudu, pasti dia akan tidak mendapatkan sholat itu, maka dia bertayamum. Misal sholat Jumat. Sholat Jumat kalau tidak bisa dapat dengan imam itu harus sholat zuhur, empat rakaat. Kalau dia batal misalnya, baik batal di akhir sholatnya. Ini imamnya sudah tahajud akhir. Dia batal. Dia mau wudhu, baik melangkai orang sampai tempat wudhu otomatis halal. Tayamum dia. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena sholat zuhur tidak bisa diulangi, sholat Jumat tidak bisa diulangi. Gantinya itu sholat zuhur. Baik. Sama juga dengan sholat idain, kata beliau. Kalau kita ambil air wudhu, nanti kehilangan sholat idain, maka sholat dengan tayamum. Baik. Dan juga sholat jenazah. Ini pendapat beliau rahimahullah. Ini ikhtilaf ya, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.